Pagi ini sekalipun agak telat 28 menit lewat 3 detik, kita bisa berjumpa untuk melanjutkan kajian kita tentang mengenal Allah lebih dekat. Kita sedang membahas manisnya buah yang lahir dari mengenal Allah, dan baru satu buah, yaitu mahabbatullah, yaitu cinta kepada Allah. Kita sudah bahas tentang indah dan nikmatnya cinta Allah kepada kita dan cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mahabbatullah atau kecintaan kepada Allah sebagai pendorong utama untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuki buah yang kedua. Buah yang kedua ini yang kita angkat temanya dengan hati pun bersujud. Apa hubungan sujudnya hati dengan buah dari mengenal Allah? Salah satu di antara yang akan lahir dari mengenal Allah adalah adzullu wa ta'zim. Adzullu itu merasa hina, merasa rendah, merasa tak berharga di hadapan Allah Azza wa Jalla, dan sikap merasa rendah di hadapan Allah itu secara otomatis melahirkan sikap ta'zim. Ta'zim itu mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Kitanya merasa rendah, hina, tak berharga di hadapan Allah, dalam waktu yang bersamaan menurut pandangan kita Allah begitu agung, begitu besar, begitu dahsyat. Siapapun yang mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya akan meyakini dahsyatnya Allah, agungnya Allah, dan merasa amat sangat hinanya diri kita. Nah, ini yang dimaksud dengan adzul wa ta'zim. Sikap merasa hina, merasa rendah, merasa tak berharga, dan amat sangat mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Berkata muallif hafizahullah, man tahaqqaqa bima'ani al-asma'i was-sifat syahida qalbuhu 'azamatallahi ta'ala fa afadha 'ala qalbihi dhul wal inkisar baina yadayil 'azizil jabbar. Siapa orang yang telah mendalami makna dari nama-nama dan sifat Allah? Kita belum membahas satu demi satu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita belum tuh. Baru mengetahui beberapa puluh dari nama Allah, hanya lafaznya saja, makna yang mendalamnya kan kita belum kaji ya. Kita sudah tahu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Jabbar, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Mutakabir, yang sebenarnya kita sudah tahu. Tapi apa maknanya? Secara mendalam kita belum. Dan itu yang kita akan bahas dalam pengajian rutin kita ini ya. Jadi siapa orang yang telah mendalami makna-makna dan sifat-sifat Allah, maka hatinya akan menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah. Dan dalam waktu yang bersamaan hatinya diliputi dengan kehinaan dan kerendahan di hadapan Allah. Dan itu nanti diwujudkan. Allah juga menuntun kita untuk menghadirkan perasaan itu, menghadirkan perasaan mengagungkan dan menghadirkan perasaan merasa hina, rendah, tak berharga di hadapan Allah. Allah menuntun kita untuk itu. Contoh nyatanya dalam sholat. Dalam sholat kita menghinakan diri kan di hadapan Allah. Berupa apa? Berupa ruku dan sujud. Berupa kita sedekap itu sikap merendahkan diri, siap tunduk dan patuh kepada aturan Allah ketika berdiri dalam sholat. Apalagi ruku. Ruku itu merendahkan, membungkukkan badan kita. Nah, di Sunda nih ada kebiasaan, kalau lewat di hadapan orang yang lebih tua, orang yang dihormati, sambil bilang punten, sambil apa? Sambil menundukkan badan, punten. Apalagi kalau di tengah-tengah pertemuan ada makanan, ada minuman, sambil duduk bersila, kita mau lewat, lewatnya itu bungkuknya itu hampir ruku, betul apa tidak? Ya, punten, punten, punten, gitu ya. Itu ruku, itu merendahkan diri dan menghormati orang yang di sekitarnya. Dan ruku seperti itu khudu. Khudu itu menundukkan badan. Dan itu termasuk salah satu di antara jenis ibadah. Al-khudu naw' min anwa'il ibadah la yajuzu sarfuha illa lillahi azza wa jalla. Khudu, khudu itu menundukkan badan, adalah salah satu di antara jenis ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah. Dan itu kita lakukan ketika kita sholat ruku. Ruku itu menghinakan diri. Makanya ketika badan kita menghinakan diri, Allah dalam pandangan kita begitu agung. Yang kita baca ketika ruku apa? Subhana rabbiyal azim. Subhana, maha suci engkau ya Allah. Sudah sering dijelaskan. Masih ingat gak apa yang dimaksud maha suci? Cung, nih hadiahnya, doa dan wirid. Apa yang dimaksud dengan maha suci? Allah maha suci, ayo. Ini sering, apa? Allah tidak memiliki aib, tidak memiliki kekurangan, tidak memiliki hal-hal yang tidak layak bagi Allah. Barakallahu fiik. Di antara ribuan orang, cuma satu yang ingat. Ambil. Maha suci itu apa? Allah tidak memiliki kekurangan, tidak memiliki aib, tidak memiliki apapun yang layak bagi keagungan dan kesempurnaan Allah. Kita rendah, kita hina, Allah suci dari kerendahan dan kehinaan. Kita menghinakan diri dalam bentuk suruku, Allah kita sucikan dari kehinaan itu. Subhana Rabbia, maha suci Rabbku al-Azim, yang maha agung. Kitanya menghinakan diri, Allahnya kita agungkan. Allah suci dari kehinaan dan Allah amat sangat agung. Subhana Rabbiyal Azim. Tuh, rendahkan diri. Allah yang merintahkan kita, Allah menuntun kita untuk itu. Dan ketika kita sujud, apa yang kita baca? Subhana Rabbiyal A'la, maha suci Allah, yang maha tinggi. Kitanya rendah, saking rendahnya, kepala dan wajah yang selama ini kita muliakan, kita agungkan, itu kita simpan di tempat yang paling rendah. Sementara kita merendahkan diri, kita sebut Allah yang amat sangat maha tinggi. Subhana Rabbiyal A'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Ya. Jadi siapa saja orang yang mendalami, memahami asma dan sifat Allah, akan lahir perasaan bahwa diri itu hina di hadapan Allah. Diri ini rendah di hadapan Allah. Diri ini tak berharga di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya. Dalam waktu yang bersamaan kita akan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa efek yang timbul dari sikap ini? Efek yang timbul adalah hati kita pun akan bersujud kepada Allah. Selama ini kan kita hanya memahami yang sujud itu badan, anggota badan. Saya mau tanya nih ke akhwat deh, dengan hadiah doa dan wirid juga. Ahwat, ada berapa anggota sujud? Siapa yang bisa jawab, pegang mic. Ada mic di Ahwat? Coba ngacung, tunjuk oleh panitia, terus jawab berapa anggota sujud dan sebutkan apa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Itu panitia bukan? Bukan ya? Ayo jawab. Berapa anggota sujud? Dahi. Berapa dulu? 7. Ah, 7. 1. Dahi. 2. Kedua telapak tangan. 3. Kedua lutut. 4. Kedua ujung jari, ke 10 ujung jari. 5. 2. 10 ujung jari, 2. Baru 5 dong. Ya, sebab 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki itu 6, tambah apa? Dahi sambil ke hidung. Sambil ke hidung. Ya. Tahu dalilnya Ahwat dari hadis atau Quran? Ada ayat Quran yang menjelaskan 7 anggota wudu itu enggak? Ahwat? Ada. Ya, ada. Ayat mana, surat apa? Kalau ada hebat ya, kalau tahu. Saya aja enggak tahu. Oh, tidak ada. Sebab tidak ada dalam Al-Quran. Adanya dalam apa? Dalam hadis. Bisa dibacakan hadisnya? Bisa tidak? Atau taluk? Asin. Ya, nanti udah, yang penting udah terjawab. Ambil ini bukunya, hadiahnya ya. Berkata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, umirtu an asjuda ala sab'ati azam. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota. 7 begini. Siapa yang memerintahkan? Pasti Allah. Kalau Nabi menyatakan aku diperintah, berarti Allah yang merintahkan. Al-jabhatu wa asyara biyadihi ila anfihi. Pertama, kening sambil berisyarat ke hidungnya. Wa yadaini, kedua tangan. Wa rukbataini, kedua lutut. Wa qadamaini, dan kedua kaki. Dua kaki, dua lutut, dua tangan, sudah 6. Tambah dengan kening dengan hidungnya. 7 anggota wudu. Ya, anggota wudu. 7 anggota sujud. Makanya ketika sujud, kedua tangan, kedua kaki jangan ngacung ke atas. Jadinya cuma 5, enggak boleh. 7-7-annya, ya. Selama ini kita hanya mengenal yang sujud itu anggota badan dengan 7 anggota tadi. Ketika sujud kening dengan hidung, mau pancung mau pesek kena. Kalau bibir enggak. Kalau bibir kena susah ngedoanya. Kedua tangan dan jari-jari diapakan? Dirapatkan ujung-ujung jari menghadap ke kiblat. Jangan direnggangkan. Kecuali kalau ruku, kalau ruku baru direnggangkan. Telapak tangan disimpan di atas batok lutut. Lutut punya batok ya. Renggang kalau ruku dan rapat kalau sujud, ujung-ujung jari menghadap ke arah kiblat. Kemudian jarak antara kedua lutut dan kedua tangan jangan terlalu rapat. Sedikit agak renggang. Yang apabila ada anak kambing lewat di hadapan atau di bawah perut kita, itu akan bisa lewat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza sajada law marrat bahmatun tahta dhira'ihi lanafadat. Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bersujud, seandainya lewat seekor anak kambing di bawah perutnya, pasti bisa lewat. Menunjukkan jarak antara kedua tangan dengan kedua lutut tidak apa? Tidak rapat. Ada yang rapat ya? Ada juga yang menyimpan kedua tangan di kedua sisi lutut. di samping lutut kiri kanan terus sujud purek ningali naoge satu pararantesnya kaluman. Tapi jangan terlalu apa namanya jauh juga sampai hampir ngadapang, hampir tiarap. Ya, jangan buat badan itu seimbang antara tangan dan lutut. Jangan terus condong ke depan. Jangan terlalu purek kata orang Sunda mah ya. Tujuh anggota badan. Yang selama ini kita tahu yang sujud itu badan. Tapi ternyata ada juga penjelasan hati pun bersujud dan wajib hati itu bersujud. Dan hebatnya lagi hati itu bersujudnya cuma sekali tapi seumur hidup. Sejak dia menyadari wajibnya hati bersujud kepada Allah, hati pun selalu bersujud sampai dia wafat, sampai dia dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Hati pun bersujud dan sujudnya hati merupakan aplikasi nyata dari dua perasaan tadi itu. Perasaan apa? Merasa diri rendah dan hina dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla dalam waktu yang bersamaan. Hati pun kemudian bersujud. Gimana sih sujudnya hati? Ini yang kita akan bahas dari ini sampai dari awal sampai sekarang ini baru mukaddimah tentang sujudnya hati. Itu mukaddimah pertama. Mukaddimah yang kedua, sebelum kita membahas bagaimana hati bersujud, kita akan bahas dulu apa yang dimaksud dengan hati. Kalau umpamanya orang sakit hati, biasanya yang dielus apa? Dada apa di sini nih, sebelah kiri, jantung. Gak pernah ada orang sakit hati mengelus kepala, tuh saya mah sakit hati gitu ya. Terus umpamanya nembak seseorang ditolak, aduh sakitnya itu di sini. Ada yang begitu? Enggak, tapi sakitnya di mana? Di sini, di dada. Apa sih yang dimaksud dengan hati? Ini yang akan kita bahas ya. Hati bahasa Arabnya qalbun, al-qalb. Makna qalb adalah al-fuad. Inna sam'a wal basar wal fuad. Nah, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan fuad, fuad itu hati. Semuanya akan ditanya. Apa yang dilakukan oleh pendengaran, mendengar apa sih? Telinga ini dipakai mendengar apa? Apa mendengar tausiah seperti ini, murattal Al-Qur'an atau mendengar infotainment? Gibah, gosip, hoax, atau mendengar nyanyian dan musik, atau apa. Itu semua akan dihisab nanti. Akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawabannya. Hati-hati dalam menggunakan telinga nih. Apa lebih banyak yang baik, apa yang buruk yang masuk ke telinga ini. Lebih banyak mendengarkan tausiah, murattal Al-Quran, kajian seperti ini, atau lebih banyak mendengarkan gosip, isu, gibahan, fitnahan, nyanyian, lagu, musik dan yang sejenisnya. Kelak akan hisab. Termasuk apa yang kita lihat. Termasuk fuad. Fuad ini apa? Hati. Termasuk dhon. Apa arti dhon? Dugaan atau sangkaan. Apa husnu dhon, apa su'u dhon? Apakah baik sangka ataukah buruk sangka? Baik-baik sangka atau buruk sangka itu kepada Allah ataupun kepada sesama manusia. Ada enggak orang yang su'udzon kepada Allah? Banyak, itu karena ketidakfahaman. Dia banyak menderita musibah ya, sakit lahir ataupun batin, lalu dia su'udzon kepada Allah, zalim ya. Saya kurang gimana ibadah? Sehari sholat 3 kali gitu ya, cuma kurang 2 dikit. Ya, baca Quran suka ya, sebulan sekali umpamanya. Kenapa saya ditimpa musibah? Su'udzon kepada Allah Azza wa Jalla. Su'udzon kepada Allah buruk apa jelek? Tidak buruk, tidak jelek. Tapi super buruk dan jelek bingit. kepada sesama makhluk saja tidak boleh suudzon, kepada manusia saja enggak boleh suudzon. Allah berfirman, ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhanni itsam. Jauhi oleh kalian kebanyakan suudzon itu, ya, berprasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Nah, berdasarkan hal itu maka dhon juga dihisab. Karena itu amalan hati. Makanya Nabi SAW wanti-wanti, iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Jauhi oleh kalian suudzon, karena suudzon itu sedusta-dusta ucapan. Ucapan apa? Ucapan hati. Kita sudah pernah bahas ada ucapan lisan, ada ucapan hati, ada juga ucapan anggota badan. Nah, ucapan hati itu dhon. Ucapan lisan, ya lisan yang berbicara seperti ini. Semuanya itu akan dihisab. Inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu akan ditanya nanti di akhirat. Hati-hati dalam menggunakan. Fuad di sini maknanya adalah qalab. Qalab bahasa kitanya hati, ya. Berkata Al-Farra, Al-Farra salah seorang ulama ahli bahasa, sering dinukil oleh para ulama ahli tafsir, oleh Imam Ibn Kathir, ditulis dinukil. Nah, ketika menafsirkan ayat yang terdapat dalam surah Qaf, ayat yang ke-37, inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya dalam hal yang demikian ada pelajaran, liman kana lahu qalbun, bagi orang yang memiliki hati. Qalbun, hati, kata Al-Farra, ay aqlun, yang dimaksud qalbun di sini adalah akal. Jadi hati sinonim dengan akal. Saya tanya, tapi gak ada hadiah. Apa fungsi akal? Apa fungsi akal? Berpikir. Fungsi akal memahami, mengerti tentang sesuatu. Akal itu tempatnya ilmu, tempatnya pengetahuan. Dan itulah hati. Sebagaimana di dalam beberapa ayat Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang fungsi dari hati. Salah satu di antara fungsi hati tersebut adalah untuk memahami dan untuk berpikir. Pertama, Allah menjelaskan dalam surah Al-Hajj ayat 46. Kata Allah, fatakunu lahum qulubun yaqiluna biha. Kenapa sih mereka itu sampai kafir kepada Allah? Padahal mereka itu memiliki hati untuk berpikir. Allah menyatakan, lahum qulubun yaqiluna biha. Padahal mereka punya hati untuk berpikir. Yaqiluna, untuk berakal, untuk memahami. Coba lihat lagi umpamanya surah Al-Ahzab, Allah berfirman, walaqad dharana li jahannam katsirun minal insi wal jin lahum qulubun la yafqahuna biha. Sungguh kami akan penuhi jahannam ini dengan kebanyakan jin dan manusia. Jin dan manusia yang kayak bagaimana? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Jin dan manusia yang memiliki hati tapi la yafqahuna biha. Hati itu tidak mereka gunakan untuk memahami. Jadi fungsi hati apa? Memahami. Dalam surah Al-Hajj tadi fungsi hati apa? Untuk berpikir, untuk mengerti sesuatu. Itu hati dan itulah akal. Ya. Makanya Al-Farra menyatakan juga Mujahid di dalam tafsir Imam Ibn Kathir dan juga Imam tafsir Al-Qurtubi yang namanya Al-Jami' li Ahkamil Quran, pendapat Mujahid ini dinukil oleh Imam Ibn Kathir dan Al-Qurtubi. Liman kana lahu qalbun ay aqlun. Yang berkata demikian Mujahid, seorang murid Ibn Abbas, dan Al-Farra, seorang ulama ahli nahu. Dikutip oleh para ulama ahli tafsir bahwa qalbun artinya aqlun. Hati adalah akal. Berkata Al-Ghazali rahimahullah, Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan ini juga dikukuhkan, dikuatkan oleh Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Berkata Al-Ghazali ketika menjelaskan tentang hati, lafzul qalbi wa huwa yutlaqu li ma'nayain. Lafaz hati, istilah hati itu dimaksudkan dengan dua makna. Ada dua makna hati. Pertama, ahaduhuma al-lahmus sanubari syakal al-maudi fil janibil aisari minas sadr wa huwa lahmun makhsusun wa fi batinihi tajwifun wa fi dhalika tajwif damun aswad huwa mambaur ruh wa ma'danuhu. Kata Al-Ghazali, makna hati yang pertama adalah segumpal daging yang bentuknya khusus, tempatnya di sebelah kiri dari dada, dan ini daging yang spesial. Di dalamnya ada sebuah rongga. Di dalam rongga itu ada darah hitam. Bahasa kitanya kira-kira apa ini? Apa? Jantung. Apa yang letaknya di sebelah kiri dada kita? Agak bawah? Jantung. Nah itu bahasa Arabnya qalbun. Kalau umpamanya ada orang yang punya penyakit jantung, apapun jenisnya, baik koroner atau penyumbatan, itu koroner teanya, atau pembengkakan jantung, atau kebocoran klep jantung, atau yang sejenisnya, pokoknya penyakit jantung lah. Dalam bahasa Arab dikatakan lahu qalb, dia punya jantung, maknanya punya penyakit jantung. Ini makna qalbun yang pertama, yaitu apa? Jantung. Karena berupa segumpal daging. Di tengah daging ini ada rongga, di dalam rongga itu ada darah hitam dan seterusnya. Berkata Al-Ghazali, walasna al-an biqasdi syarhi syaklihi wa kaifiyatihi idh yata'allaku bihi ghardul athibba wa la yata'allaku bihi al-aghrad ad-diniyah. Kita tidak akan membahas jenis hati seperti ini, baik fungsinya ataupun bentuknya, karena itu berkaitan dengan ilmu kedokteran, tidak berkaitan dengan ilmu agama. Jantung seperti ini, kata Al-Ghazali, wa hadzal qalb mawjudun lil bil bahaim bal huwa mawjudun lil mayyit. Jantung seperti ini juga dimiliki oleh binatang, bahkan dimiliki oleh mayit. Mayit masih, ketika dia mati masih ada jantungnya. Masih bentuknya apa, berubah menjadi persegi, tadinya eceng gitu, tadinya lope. Makanya suka begini kan. Iya gitu, jantung begini bentuknya. Apakah berubah menjadi bulat kayak bola, atau menjadi gepeng kayak piring, atau menjadi persegi kayak balok? Enggak, tetap saja binatang punya itu, mayit punya itu. Itu jantung. Inilah hati yang pertama. Kita tidak akan bahas hati seperti itu, karena itu berkaitan dengan ilmu kedokteran, tidak ada kaitannya dengan agama. Jantung seperti itu dimiliki oleh hampir semua makhluk hidup, termasuk binatang. Bahkan mayit pun memilikinya. Ini makna pertama. Makna yang kedua, tapi habis waktunya. Wal makna tsani, makna yang kedua, huwa latifatun rabbaniyah laha bihadzal qalbil jasmani ta'alluqun wa tilkal latifah ya haqiqatul insan wa huwal madrakul alimul wa huwal mudrikul alimul arifu minal insan wa huwal mukhatabul muaqabu al matalib wa laha alaqah ma'al qalbil jasmani. Mana yang kedua? Makna yang kedua dari hati adalah materi rabbani yang ada kaitan, ada keterkaitan dengan qalbul jasmani tadi, dengan jantung. Dan materi rabbani dini inilah yang merupakan hakikat dari manusia. Inilah organ yang dimiliki manusia, unsur yang dimiliki manusia yang berfungsi mengetahui, berfungsi memahami, berfungsi untuk mengerti, dan hati inilah yang diberikan perintah ataupun larangan, dan karena hati ini pulalah orang diberi pahala atau dosa, dan hati inilah yang dituntut untuk melakukan berbagai macam kewajiban. Hati inilah yang mengomando seluruh anggota badan. Tangan kita, kaki kita, kemana kaki ini melangkah, apa yang dilakukan oleh tangan, apa yang dilihat oleh mata, yang didengar oleh telinga, yang diucapkan oleh mulut, itu seluruhnya komando dari hati yang kedua ini. Dan inilah yang menjadi pusat penilaian dari diri manusia bagi Allah Azza wa Jalla. Yang Allah nilai dari diri manusia adalah hatinya, sebagaimana diterangkan dalam banyak hadis. Di antaranya hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalb. Ingat bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Bila segumpal daging ini baik-baik, seluruh anggota badannya. Bila segumpal daging ini buruk-buruk, seluruh anggota badan. Ingat, segumpal daging ini adalah hati. Mananya kalau hatinya baik? Hati yang baik akan memerintahkan seluruh anggota badan untuk melakukan amalan yang baik. Kalau hatinya buruk, maka hati buruk akan memerintahkan seluruh anggota badan untuk melakukan yang buruk. Hati buruk memerintahkan kaki untuk melangkah ke tempat-tempat yang buruk, ke tempat maksiat, ke tempat dosa, ke tempat yang bisa menghibur, walaupun itu terlarang secara agama, gak peduli. Tangannya diperintahkan untuk jadi si cepot, ya, yang mengambil dompet copet, yang mengambil dompet orang. Telinganya diperintahkan, tangan ambil headset, setel musik keras-keras, ya, kemudian ini geleng-geleng. Akan diperintahkan untuk seperti itu. Mata jelalatan, ada yang mandi diintip. Siapa yang memerintahkan? Hati. Itu kalau hatinya buruk. Kalau hatinya baik, diperintahkanlah seluruh anggota badan ambil headset, setel murotal, setel kajian, ya. Perintahkan mulut untuk berzikir, membaca Al-Quran, mengatakan perkataan-perkataan yang menyenangkan, yang baik. Seluruhnya begitu. Jadi, baik buruknya hati ada indikatornya. Apa indikatornya? Amalan yang dilakukan seluruh anggota badan. Sebab anggota badan hanya mengikuti apa? Perintah hati, maka tidak mungkin orang kata-katanya kasar, kotor, nyelekit, penampilannya hampir telanjang, tidak tertutup seluruh auratnya, terbuka sebagian, tangan kakinya suka nyubit orang, suka ngejejek orang, ngejejek teh nejeh, ngejejek teh apa? Najong, nendang, gitu. Lalu dia mengatakan, sebenarnya saya, hati saya baik. Memang saya sih suka ngomong, suka sembrono ya, suka nyubit, suka nonjok. Tapi hati saya sebenarnya baik. Itu gombal, bohong. Mana mungkin hati baik, anggota badannya melakukan perbuatan yang buruk, enggak? Ya, amal lahir dari kondisi hati. Maka kalau ada orang yang tidak ahwat, yang tidak pakai jilbab, tidak menutup aurat, lalu kita katakan, mbak, neng, teh, coba tutup aurat tuh, mata saya itu jadi bersih nih, tercuci, kan suka disebut cuci matanya. Mata bersih, hati kotor gitu ya. Apa dia bilang, yang penting hijabin hati nih. Hati dihijaban, hati dipakaiin kerudung, bukan begitu. Ya, yang penting hatinya baik walaupun telanjang. Telanjang itu menunjukkan hatinya buruk. Gak mungkin hati baik tapi telanjang, gak mungkin. Ini kok badan-badan saya, aurat-aurat saya, kenapa situ yang bingung, kenapa situ yang uring-uringan. Bilang, auratmu itu memperburuk mata saya tuh, akal saya, pikiran saya, ibarat magnet bagi mata saya. Lihat ke sini, ngelirik lagi ke sana, ngelirik lagi ke sana. Coba tutup, kan begitu. Maka tidak akan ada daya tarik. Ya, pertama itu. Kedua, siapa bilang, neng, bahwa itu milikmu? Itu milik siapa? Milik Allah, pemberian Allah. Allah titipkan untuk dipelihara, untuk dijaga, untuk ditutup. Jangan dimurah-mareh, diobral, gratisan seperti itu. Kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Itu bukan milikmu. Tubuhmu adalah milik penciptamu, milik Allah. Pelihara itu amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya. Nah, jadi hati yang baik melahirkan amalan yang baik. Makanya yang Allah lihat dari diri manusia hatinya, bukan fisiknya. Allah gak peduli apakah perutnya buncit atau six packs. Gak peduli Allah. Allah gak peduli apakah hidungnya mancung atau pesek. Gak. Kulitnya putih ataukah borontok. Gak. Allah gak peduli seperti itu. Badannya apakah seksi ataukah gendut, gak peduli. Allah gak akan memberi pahala karena bagusnya fisik, dan gak akan menganggap dosa karena buncit, gak. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk fisik kalian, rupa kalian, apakah gelis apa goreng patut, apakah kasep ataukah kembu. Allah enggak lihat itu. Allah enggak akan memberi pahala hanya karena gelis dan kasep. Udah ya mah gelis kasep dikasih pahala gede. Enggak. Ini mah goreng patut dosa. Enggak. Allah enggak melihat bentuk fisik. Walakin yanzuru, dan juga Allah tidak melihat harta, tidak melihat bentuk fisik kalian, tidak melihat harta kalian. Tapi yang Allah lihat hanyalah hati dan amal yang lahir dari hati tersebut. Nah, inilah hati yang kedua yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali tentang jenis hati yang kedua, hati rohani. Inilah akal. Inilah esensi dari jiwa kita sebagai manusia, ya. Berkata Al-Qadhi Abu Bakar bin Al-Arabi atau yang dikenal dengan sebutan Ibnul Arabi, seorang ulama ahlu sunnah, ahli tafsir, dengan memakai alif lam Ibnul Arabi. Harus dibedakan dengan Ibnu Arabi. Ada dua tuh. Ibnu Arabi tanpa alif lam itu zindiq, seorang sufi yang zindiq, yang oleh Al-Ghazali dalam kitab Al-Munqidh Minadh-Dhalal itu puntennya, punten. Dikafirkan. Bukan saya, kata Al-Ghazali, Al-Munqidh Minadh-Dhalal. Karena apa? Dia salah satunya tidak percaya kepada adanya hari kebangkitan. Seorang sufi. Tapi ini seringkali apa dianggap sebagai ulama Islam, padahal bukan. Sama dengan Ibnu Sina, sama dengan Al-Farabi, seperti itu. Al-Ghazali membahas kesesatan atau keliruan mereka. Di dalam kitab Al-Munqidh Minadh-Dhalal, saya tanya, Al-Ghazali termasuk ulama yang keras atau yang santun, yang lembut? Yang lembut. Tapi untuk hal ini beliau keras ya. Berkata Abu Ba'al Al-Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi, pakai alif lam. Al-qalbu juz'un minal badan. Khalaqahu Allah wa ja'alahu lil insan mahalal ilmi wal kalam wa ghairi dhalik minas sifatil batinah. Wa ja'ala dhahiral badan mahalat tasarruf al fi'liyah wal qawliyah. Wa kullu biha malakan ya'muru bil khair wa syaitanan ya'muru bis syarr. Fal aqlu bi nurihi yahdihi wal hawa bi dhulumatihi yughwihi wal qada wal qadar mustaytirun 'alal kulli wal qalbu yata'allaqu bi bainal khawatir al hasanah was sayyi'ah wal lammah minal malak taratan wa minasy syaitan ukhra wal mahfuz man hafizahullahu ta'ala. Berkata al qadhi, al qadhi itu hakim. Kalau hakim pasti apa? Ulama. Kalau ulama belum tentu menjadi hakim, karena banyak ulama dan hakim hanya satu. Al-Qadhi Abu Bakar Ibn Arabi berkata, hati adalah bagian dari badan. Allah telah ciptakan hati dan Allah jadikan bagi manusia sebagai tempatnya ilmu, yang menggerakkan bibir untuk berbicara, dan sifat-sifat batinah yang lainnya. Dan Allah telah menjadikan aspek zahir lahiriah dari badan sebagai alat untuk berbuat dan berbicara. Seluruh hati Allah utus kepada hati manusia dua jenis makhluk. Pertama, malaikat yang membisikkan kebaikan, yang kedua setan yang membisikkan apa? Keburukan. Ada memang hadisnya yang pernah kita bahas, ma min ahadin illa ukila ilaihi qarinun minal jinni wa qarinun minal malaikah. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali dilepaskan bagi dia satu qarin dari bangsa jin dan satu qarin dari bangsa malaikat. Jadi setiap kita begitu ada korinnya. Korin itu bahasa kitanya jadi apa? Kroni. Dibalik saja R dengan N-nya tuh. Korin jadi kroni. Apa makna kroni? Kroni ini kroni saya, itu kroni orang. Kroni itu apa? Orang terdekat ya. Makhluk yang senempel dekat disebut korin. Dan setiap kita punya korin dari apa? Dari malaikat dan dari jin. Maka qarin malaikat selalu mengajak kepada kebaikan, dan qarin dari kalangan jin sebaliknya, mengajak kepada keburukan. Siapa pengaruh yang lebih dominan sangat tergantung dari kondisi iman kita. Kalau iman lagi gede gitu ya, menguat karena penyebab-penyebab menguatnya iman, seperti karena pengajian seperti ini, karena memperoleh tausiah, karena kita berbuat kebaikan, karena kita mendengarkan nasihat, maka iman menguat. Ketika ada ajakan setan, yuk kita ngumpul-ngumpul sama kawan-kawan hangout. Arti hangout itu gugulantungan di luar. Kangkau-kangkau ngegosip, ada isu baru. yang kemarin rame jadi viral di infotainment, ada di ini ya, pokoknya tentang skandal. Itu jelek apa buruk? Jelek dan buruk. Ada bisikan tuh. Tapi ketika iman tinggi, ghibah, fitnah, dosanya sama. Walaupun kita hanya sekedar mendengarkan, gak ngomong apa-apa. Tapi menikmati isu yang berkembang tersebut dalam bentuk gosip, dalam bentuk ghibahan, kita sama dosanya dengan orang yang ngomonginnya, ada di sana tuh. Takut dosanya, nanti orang yang kayak gitu di alam kuburnya. Tuh, di alam kuburnya, belum di akhirat. Kukunya memanjang, terbuat dari logam tajam, dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Waliyadzubillah. Mau apa tidak seperti itu? Amit-amit jabang bayi. Kasabrang kapalembang. Balik nama wa empe-empe. Amit-amit jangan sampai seperti itu. Enggak mau. Lebih baik yuk kita hadir aja ke pengajian, dapat ilmu, dapat apa pencerahan, dapat hidayah, dapat banyak kebaikan, dapat kawan-kawan baru gitu ya. Nah, itu kalau imannya lagi tinggi tuh. Tapi kalau imannya lagi rendah, dapat BC terus dibaca. Isi BC-nya itu, hadirilah kajian Islam ilmiah di Masjid Raya Cipaganti. Materinya ini, ustadznya ini, dan seterusnya gitu. Iman lagi rendah. Ada lagi BC yang lain. Ada kumpul-kumpul reuni dengan kawan-kawan lulu, apa namanya, alumni TK Anu. Acaranya mengundang artis top ibu kota. Gratis. Nah, ini ada dua BC yang dia baca. Satu mengajak kepada kebaikan, satu mengajak kepada keburukan. Mana yang dia ikuti tergantung iman. Ya. Iman lemah, hadiri pengajian mah kesindir terus. Ustaznya sentimen ke saya. Para ustaz mah terkenal-kenal acan. Sentimen. Enggak, saya enggak mau kesindir ya. Enggak suka ke ustaz yang suka nyindir. Akhirnya lebih cenderung ke sini. Kata Al-Qadhi Abu Bakar, "Fal aqlu bi nurihi yahdi." Maka akal dengan cahaya dari Allah akan menuntun dia, memberi hidayah. Wal hawa bi dhulumatihi yughwihi. Maka sebaliknya, hawa nafsu dengan kegelapannya akan menyesatkan dia. Jadi siapa, bisikan malaikat ataukah bisikan setan yang akan dituruti oleh orang itu, sangat tergantung kepada kondisi hatinya, imannya, ketakwaannya. Mana yang lebih dominan, iman atau hawa nafsu? Maka ini yang akan dia turut. Jadi hati, kondisi jiwa itu berubah-rubah antara kecenderungan kepada yang baik dan kecenderungan kepada yang buruk. Kadang-kadang dia lebih mengikuti bisikan malaikat mengajak kepada kebaikan. Kadang-kadang dia lebih mengikuti bisikan setan yang mengajak kepada keburukan. Wal mahfud man hafizahullah. Adapun orang yang selamat hanyalah orang yang dijaga, dipelihara oleh Allah dari keburukan akibat godaan setan tersebut. Makanya disebutlah dengan sebutan hati. Sumial qalbu qalban litaqallubihi minal umur. Hati disebut qalb karena suka taqallub. Disebut qalb karena suka taqallub. Taqallub itu berubah-ubah, berbeda-beda keadaannya antara satu keadaan dengan keadaan lain. Dan siapa yang merubah-rubahnya? Allah. Bukan diri kita tuh. Allah yang merubah-rubahnya. Kadang-kadang hati kita dibuat baik, cenderung kepada ketaatan, kebaikan, amal soleh, dan yang seterusnya. Kadang-kadang Allah balikan menjadi buruk, kecenderungannya kepada keburukan. Allah yang membolak-balikan hati kita. Sebagaimana dijelaskan dalam banyak hadis, diantaranya hadis dari Abdullah bin Amr bin As. Dia mendengar Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabir rahman ka qalbin wahid yusarrifu haitsu yasha." Sesungguhnya hati-hati seluruh anak Adam, semuanya hati manusia itu berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah seperti satu hati. Lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendak Allah. Makanya salah satu di antara doa yang sering dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati saya di atas agamamu. Wahai Allah yang maha merubah-rubah hati manusia, tetapkan hati kami di atas agamamu. Jadi yang merubah-rubah itu Allah. Loh, kalau yang merubah-rubah itu Allah, berarti kalau hati kita buruk bukan salah kita dong. Karena yang memburuk, yang membuat hati kita buruk adalah Allah. Ada yang berpikir begitu? Mungkin semuanya. Kalau begitu gak salah dong kalau hati kita buruk. Salah. Kan yang membuat buruk itu Allah. Allah mahanya memproses. Itu efek akibat dari amal kita sebelumnya. Kalau kita sebelumnya melakukan dosa, kemaksiatan, durhaka, melanggar larangan Allah, mengabaikan perintah Allah, hukumannya Allah burukkan hatinya. Contoh. Ini sering. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujura yahdi ilan nar." Jauhi oleh kalian, hindarkan oleh kalian dusta, bohong. Karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur. Dusta menyeret pelakunya kepada fujur. Fujur itu ada dua maknanya, sering saya jelaskan. Pertama, khuruj anit to'ah, keluar dari ketaatan. Sebelum dia berdusta, dia taat. Dia sholat 5 waktu, kalau laki-laki berjamaah di masjid. Kalau wanita di rumah, tapi di awal waktu selalu, gak pernah ditunda-tunda. Malam tuh bangun tahajud, siangnya saum, baca Al-Quran sehari sejuz. Di mana ada kajian, dia kejar ke sana. Taat tuh. Suatu saat dia berdusta, bohong. Tiba-tiba mau melakukan sholat tepat awal waktu, kok berat ya, ada halangan ya, haroream ya, muncul pikiran, masih adzan, nanti belum komat, santai, gogoleran heula tah. Sudah kedengaran komat, baru komat, belum takbiratul ihram. Kedengaran imam, Allahu Akbar takbiran, baru rakaat pertama, masbuk juga bisa. Sampai kedengaran salam, assalamualaikum, sholat sendiri juga bisa. Sudah jam 2. Sampai habis sholat duhur, besok juga masih ada duhur mah. Ada selalu tuh apa alasan yang menjadi pembenaran atas kesalahannya. Kok berat ya? Malamnya bangun susah, bangun mah bangun, kata orang Sunda mah lilir. Lilir itu apa bahasa kitanya? Terjaga gitu ya. Oh jam berapa? Jam 3 ini saatnya saya tahajud, tapi haroream duh. Pertama dingin, sudah mau masuk musim hujan. Ya, kedua ngantuk, ketiga tetangga yang hamil baru meninggal. nantilah 10 menit lagi dikarimun dari bablas sampai matahari terbit. Jangankan tahajud, subuh aja kelewat. Berat melakukan ibadah dan amal soleh. Kenapa? Penyebabnya itu dusta. Dia keluar dari ketaatan. Hidayah yang sudah Allah berikan, Allah cabut lagi. Dosa, dusta, apapun dosa itu, tidak hanya dosa, ini hanya salah satu contoh, bisa menyebabkan hidayah yang sudah ada tercabut. Hati yang tadinya baik oleh Allah dibalikan menjadi buruk. Sehingga kalau buruk, berat, malas untuk melakukan ibadah, dan kecenderungan melakukan dosa dan maksiat begitu semangat, begitu besar. Hati-hati ikhwan, Kalau kita mengalami hal itu, malas ibadah dan lebih cenderung maksiat, coba lihat. Mungkin kita sudah terjerumus dalam dosa yang belum kita tobati. Maka hati kita Allah rubah menjadi buruk. Jadi merubahnya hati baik menjadi buruk bukan sewena-wena, bukan semena-mena, bukan sewena. Bukan sewenang-wenang, bukan semena-mena. Jangan terbalik, bukan semenang-menang, sewena-wena. Tapi respon dari Allah atas amalan kita sebelumnya, yang baik ataukah yang buruk. Kalau sebelumnya kita melakukan kebaikan, hati kita yang buruk pun Allah rubah menjadi baik. Umpah hati kita sudah buruk, ya di jalan kita lihat ada orang yang amat sangat butuh pertolongan. Mak-mak biasa, ya. Mak-mak pakai motor, pakai riftingnya ke kiri, beloknya ke kanan. Ada yang begitu, Mama? Banyak. Ada buktinya? Banyak di YouTube. Ya. Karena salah ketabrak dari belakang, gubrak. Walaupun memang salah Mama tuh. Tapi jangan dikekayak. Makanya, Ma. Pasang lampu sen itu yang benar. Jadi aja gitu, ayo aja bangun sendiri. Enggak begitu. Tetap tolong dulu ya, tolong dulu. Ma gak apa-apa gitu ya. Ma, saya masih gadis tahu. Ditolong dulu ya. Kemudian kalau motornya umpamanya ada kerusakan, diperbaiki dulu kalau bisa. Dan seterusnya diantar ke dokter atau ke rumah sakit bila membutuhkannya. Kebaikan tuh ya. Sifat kemanusiaan kita tetap muncul kebaikan. Efek dari kebaikan itu menyebabkan hati kita yang tadinya kotor Allah rubah menjadi baik. Apapun itu, ya. Kita umpamanya membaca Al-Qur'an, umpamanya buka-buka YouTube, tadinya lagu yang dibuka. Tek, ada muncul bacaan, suara merdu. Begitu diklik, muncul suara merdu itu bacaan Al-Qur'an. Penasaran ini dilihat, tek. Duh enak, jadi ketagihan. Terus dicari lagi ayat lain, surat lain, enak terus. Jadi aja mendengarkan bacaan Al-Quran. Karena kita kabita enak lagu dan suaranya, kita ge nurutan. Kita ge membacakan surat apa, ayat apa, coba buka. Sambil dengar, sambil lihat. Itu kebaikan apa bukan? Kebaikan. Akibatnya Allah berhidayah kepada kita. Allah berfirman, "Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum." Katakan oleh kalian perkataan-perkataan yang baik. Perkataan yang baik itu zikir, baca Al-Qur'an, memberi nasihat dan yang sejenisnya, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makna mensolehkan kata Imam Ibnu Katsir, "Yuwaffiqukum lil a'mali shalihah." Allah akan beri taufik, beri hidayah untuk beramal soleh. Muncul aja tiba-tiba habis mendengarkan muratal Al-Qur'an, aduh, tiba-tiba ngong adzan, wah cepat wudu. Karena hati masih terkondisi oleh bacaan tadi, langsung di awal waktu sholat langsung menyerap. Habis baca Quran tadi, habis mendengarkan Quran tadi, menyerap. Enak. Tidak biasanya sholat seenak ini gitu. Akhirnya setelah salam masih betah, lalu dia larut di dalam wirid, dalam doa. Masih juga setelah selesai masih betah, ada ba'da. Lalu dia melakukan sholat sunnah ba'da. Seperti itu, Allah balikan hatinya. Ya, yang mengatur hati kita adalah Allah. Yang membolak-balikan hati kita adalah Allah, tapi Allah tidak zalim. Tidak sewenang-wenang, tidak semena-mena. Bagaimana Allah mengkondisikan hati kita, itu sebagai balasan atas perbuatan kita sebelumnya. Kalau kita berbuat yang baik, Allah akan perbaiki hati kita. Kalau kita melakukan amal buruk, Allah perburuk hati kita. Ya. Nah, itulah kondisi hati diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satu cara agar hati kita terkondisi baik, sampai lahir mahabbah, seperti yang kemarin kita bahas Selasa yang lalu. Mahabbah itu cinta kepada Allah. Sampai lahir adzul wa ta'zim, sampai bersujud. Hati bersujud. Kita belum bahas bagaimana sujudnya hati. Tapi menarik loh nanti ya. Sampai bersujud ini hati kepada Allah, itu semua diakibatkan karena ada ikhtiar baik dari kita sebelumnya, itu memahami, mendalami, mempelajari asma dan sifat Allah. Dengan memperdalam makna dari nama-nama Allah dan sifat Allah, kita akan lebih mengenal Dia. Ada peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana mungkin kita mencintai Allah kalau kita enggak kenal Dia? Bagaimana mungkin kita bisa mengenal Dia kalau kita tidak tahu nama-nama dan sifat-sifat-Nya? Jadi buah yang manis dari mengenal, memahami, mendalami nama dan sifat Allah, pertama mahabbah, yang kedua adzullu wa ta'zim. Apa adzul tadi? Merasa rendah, merasa hina. Apa ta'zim? Mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Dari zul dan ta'zim, hati pun akan bersujud kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana sujudnya hati? Ini yang menjadi materi inti kita. Adapun bersujudnya hati, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, Selasa depan kita bahas. Sekarang sudah habis waktunya, sudah 1,5 jam waktu yang kita bahas. Waktu yang tersisa akan kita gunakan untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Sebelum tanya jawab, saya dulu yang akan bertanya, dan seperti biasa baiknya saya, bukan dari saya ya. Saya kasih hadiah bagi yang bisa menjawab. Satu ikhwan, satu ahwat. Buku doa dan wirid sudah habis, sekarang panduan lengkap menuntut ilmu ya. Ikhwan, ada yang mau? Siapa namanya? Iil. Iil. Iil gitu. Untung yang duanya itu I-nya, bukan L-nya. Tahu kalau yang duanya itu L apa? Il. Sakit. Pertanyaan untuk Pak Iil dengan hadiah panduan lengkap menuntut ilmu ya. Pertanyaan, sebutkan dua jenis hati menurut Al-Ghazali. Satu, taluk. Dua jenis hati menurut Al-Ghazali. Hati yang dol. Dol itu apa? Su'udhon. Hati yang su'udhon. Kedua? Yang husnudhon. Hati yang bersih. Hati yang kotor gitu dengan hati yang bersih. Itu sih benar, cuma yang dijelaskan oleh Al-Ghazali bukan itu. Saya satu, kasih satu kesempatan lagi mikir. Kalau enggak saya lempar ke orang. Taluk atau mau berusaha lagi? Dua, tiga, satu. Udah. Tiga, dua, satu. Ada lagi yang mau? Siapa? Angga. Udah belum Angga? Udah pernah? Jangan. Yang belum. Siapa? Budi, udah pernah? Udi tanpa B, eh? Rugi. Rugi. Nugi, oh pakai N bukan pakai R. Sudah pernah Nugi belum? Belum. Pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya diganti lagi. Apa fungsi dari hati menurut Al-Quran? Untuk memahami, untuk mengerti, untuk mengetahui dan sebagainya. Tahu ayatnya? Ya. Ada ayatnya gitu? Ya, ada, Ustaz. Gimana? Al-Hajj ayat 46 bunyinya? Ya barakallahu fiik ya, ayatnya ada Al-Hajj 46 dan surah Al-Ahzab ayat 172 ya. Barakallahu fiik. Ahwat, satu lagi, ada yang mau buku ini ngacung? Siap Ahwat? Insyaallah siap Ustaz. Ahwat dengan hadiah buku panduan lengkap menuntut ilmu. Pertanyaan untuk Ahwat. Sebutkan dua buah dari mengenal dan memahami asma dan sifat Allah yang sudah diterangkan. Buahnya banyak ya, tapi yang sudah diterangkan dua. Apa saja itu? Baik. Satu mahabbatullah. Satu apa? Mahabbatullah atau apa itu mahabbatullah teh? Mencintai Allah. Mencintai Allah. Dua, adzullu wa ta'zim. Apa itu artinya adzullu? Adzullu itu merasa hina. At-ta'zim mengagungkan Allah. Merasa hina di hadapan siapa? Merasa hina di hadapan Allah. Bagaimana cara mengaplikasikan rasa hina ini? Contohnya di dalam sholat, ketika kita ruku atau sujud, di mana anggota, misalkan anggota sujud yaitu kepala yang biasanya ada di atas, kita sungkurkan ke bawah ke tanah, itu salah satu bentuk penghinaan diri kita di hadapan Allah. Berapa anggota sujud? 7. Udah, nanti stres lagi ya. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan katsiran. Ya, giliran saya menjawab pertanyaan. Coba tanya yang berkaitan dengan materi, jangan oot. Anda mau bertanya mengenai talak 1, talak 2, dan talak 3. Apa ada dalam Islam? Iya, itu Islam yang mengatur, hanya di Islam. Mungkin di agama lain gak ada talak 1, 2, dan 3 ya. Yang dimaksud talak 1 adalah talak yang pertama kali. Walaupun mengucapkan, nih saya jatuhkan talak 3 sekaligus, tetap yang jatuhnya 1. 1000 talak saya jatuhkan, saking emosinya tuh. Saya jatuhkan talak kepada kamu 1000. Jadi 7 turunan gak akan lagi kita. Tetap yang jatuhnya apa? 1. Nah, jadi setelah talak 1, maka si istri tetap berada di rumah suaminya sampai habis masa iddah. Tapi selama masa iddah itu tetap menyatu. Kalau selama masa iddah dipikir-pikirnya, nyaah keneh gening, bogoh keneh, gede keneh duriat. Intinya apa? Masih cinta, masih sayang. Kemarin mah sekedar emosi, ya. Akhirnya ngajak kembali aja lagi, maafkan perkataan saya tadi. Si istri ngangguk, iya. Kita balik lagi. Maka rujuk. Satu talak, satu rujuk. Rujuknya gak perlu akad lagi. Selama di masa iddah, prung saja. Baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan langsung melakukan hubungan suami istri lagi. Kalau sudah melakukan hubungan suami istri berarti rujuk. Jangan sampai berkata setelah melakukan hubungan suami istri, jangan diartikan rujuk tadi ya. Itu rujuk itu. Gak mau rujuk. Tapi melakukan hubungan suami istri. Itu sudah. Setelah melakukan hubungan suami istri, besoknya berantem lagi. Talak lagi. Berarti talak 2. Masih tetap berada di rumah suaminya. Malamnya rujuk lagi. Dah dingin. Akhirnya melakukan hubungan suami istri lagi. Besoknya berantem lagi, talak lagi. Talak 3. Kalau sudah talak 3 namanya talak bain. Maka wajib keluar. Dan gak bisa kembali rujuk. Gak. Nah, itu berarti sudah 3 kali talak. 2 kali rujuk sudah enggak boleh lagi kembali, ya. Kecuali si istrinya nikah dulu sama yang lain lalu cerai dengan wajar, normal, bisa balik lagi. Itu kasus pertama. Kasus kedua, kalau setelah talak sampai masa iddah selesai tidak rujuk. Sampai masa iddah habis si istri keluar dari rumah suaminya dan kembali ke orang tuanya. Sudah berapa kali talak? 1, baru 1. Karena tidak rujuk lagi. Setelah keluar baru kangen lagi. Dipikir-pikir istri saya teh gening panggelisna. Waktu jadi istri mah kelihatan pangbututna. Tapi setelah cerai dangdan deui gelis deui. Waktu jadi istri enggak pernah dandan. Nah, akhirnya pingin kembali. Boleh enggak kembali? Boleh, karena baru talak 1. Tapi karena sudah habis masa iddah, ketika akan kembali wajib akad nikah lagi seperti biasa. Akad lagi, ada mahar lagi, ada saksi lagi, ada wali lagi. Dan karena ada akad baru, nikah lagi jadi suami istri, maka dianggap tidak pernah talak. Karena sudah melakukan akad baru. Dia punya jatah untuk mentalak 3 kali lagi. Seperti itu. Ana sering dapatin sesama makmum ketika sedang sholat berjamaah di sebelah anak, kalau baca bacaan sholatnya sampai kedengaran anak. Tentukan sangat mengganggu sampai bacaan sholat anak buyar dan kadang muncul perasaan kesal kepada jamaah tersebut. Apakah sholat anak tidak sah atau bakal tidak diterima? Ya, sholat kita terganggu. Nabi SAW menyatakan la yajharu ba'dukum ba'da bil qira'ah. Jangan sampai sebagian kalian saling mengeraskan bacaan terhadap sebagian yang lain. Tidak boleh. Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan maksimal bacaan sholat kita terdengar oleh diri kita sendiri, enggak boleh terdengar oleh orang kiri kanan kita. Jadi jangan sampai terlalu keras. Sampai, ya, saya juga pernah, saya jadi imam, si makmum di belakang bacanya keras sampai oleh saya pun kedengaran. Apalagi oleh kiri dan kanannya. Ya. Terlalu keras, padahal sholatnya sholat sir, zuhur atau asar. Atau sholat yang dijaharkan tapi pas rukunya baca subhana rabbiyal azimnya keras. Maka tidak boleh. Dia berdosa. Ya, lihat bagaimana Islam amat sangat menghargai orang lain. Sampai ketika melakukan ibadah yang wajib pun, itu ibadah wajib, tidak boleh mengganggu orang lain. Tidak boleh. Apalagi yang sunnah, umpah kita baca Al-Quran keras, di sampingnya ada orang yang sedang tidur. Enggak boleh. Di sampingnya ada orang yang sedang sholat. Enggak boleh. Karena mengganggu. Mengganggu hukumnya haram. Dan membaca Al-Quran hukumnya sunnah. Kalau membaca Al-Quran yang sunnah mengakibatkan terlanggarnya yang haram, maka tidak boleh. Ya. Jadi tidak boleh mengeraskan bacaan di dalam sholat berjamaah yang terdengar mengganggu orang lain. Nah, bagaimana kita yang terganggunya? Ya, kita semaksimal mungkin saja tetap fokus, tetap konsentrasi. Selesai sholat, ingatkan dia dengan cara yang sebaik-baiknya dan jangan di hadapan orang lain. Agar tidak mengulang kembali, ya. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah pemirsa Ahsan TV di Serang, Banten. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Jika seorang istri kurang mendukung suami pada nikah deui, sebab kemampuan materi masih teu acan mampu. Maksudna nafkah yang dia kasih untuk keluarga pun masih belum mencukupi. Pertanyaanna, apakah sikap istri tersebut sama dengan menentang Allah tidak mengagungkan Allah dan resikonya ditempatkan di neraka. Hatur nuhun atas pencerahannya. Jazakallah khair. Siapa itu? Hamba Allah. Hamba Allah. Laki perempuan. Di mana? Serang, Banten, pemirsa Ahsan TV ya. Ini bukan pertanyaan tapi curhat. Bisa suami, bisa istri. Mungkin suami istri itu sedang mendengarkan. Suami ingin menasihati istri tapi melalui ustaz. Mumpung dengar, kirim SMS diam-diam atau WA. Pertanyaannya apa tadi? Bagaimana kalau si istri tidak mendukung niat suaminya menikah lagi gitu, karena melihat kemampuan ekonomi si suami belum mapan. Menafkahi satu istri saja sudah kedodoran, apalagi dua istri. Boleh enggak? Ya, barakallahu fiik. Kalau hanya itu pertimbangannya, enggak boleh. Karena apa? Karena menikah bukan menghalangi rizki, tapi nambah rizki. Siapa yang ngatur rizki? Allah. Dan Allah menjamin. Siapa yang menikah dalam rangka memelihara agamanya, baik tadinya bujang dan lajang kemudian nikah, ataupun yang sudah punya satu istri ingin nambah lagi dalam rangka memelihara agamanya. Pernah saya bahas. Berpoligami bukan kepentingan duniawi, bukan. Itu sudah pernah kita bahas. Nas ayatnya, nas hadisnya, penjelasan para sahabat dan para ulama. Para pelaku poligami adalah orang-orang yang zuhud terhadap dunia. Itu bukan kepentingan duniawi, tapi kepentingan agama dan ukhrawi. Ayat hadis sudah pernah kita bahas, penjelasan para sahabat dan para ulama menyatakan demikian. Salah satunya adalah ingin memperoleh sebanyak mungkin keturunan. Keturunan menguntungkan kita di akhirat dan membuat Nabi SAW bangga terhadap kita. Itu salah satu motivasi Umar bin Khattab di saat tua mau mati, nikah dulu, menikah lagi. Beliau menyatakan, karena aku ingat sabda Rasul SAW yang menyatakan, tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirum bikumul imam yaumal bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang penyayang dan subur, karena aku akan merasa bangga dengan banyaknya kalian pada hari kiamat dibanding umat-umat yang lain. Hanya satu motivasi ini saja, belum yang lain-lain, itu sudah menunjukkan bahwa menikah lagi itu bukan urusan kepentingan dunia. Tapi salah satunya mengaplikasikan ini, dan banyak lagi yang lain-lain, ya. Nah, jaminan Allah kepada yang mau nikah, dijamin rizkinya, Allah jelaskan dalam Al-Quran. Allah berfirman, iyakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadlih. Kalau mereka yang akan nikah itu fakir atau miskin, Allah akan memberikan kecukupan dari karunia-Nya. Siapa yang menikah dalam keadaan fakir atau miskin, ekonominya lemah, Allah akan berikan kekayaan yang mencukupinya. Makanya berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, ibtaghur rizqa fin nikah, cari oleh kalian rizki dalam pernikahan. Lalu beliau membacakan ayat tadi, iyakunul fuqara yughnihumullahu min fadli. Berkata Abdullah bin Mas'ud, iltamisu rizqa bin nikah, cari oleh kalian rizki dengan cara menikah. Lalu beliau membacakan ayat yang tadi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, berkata Nabi SAW, thalathatun yajibu allahi aunuhum. Ada tiga golongan manusia, Allah wajib mewajibkan dirinya untuk menolong mereka. Allah akan bantu, Allah akan tolong, Allah akan mudahkan urusan ketiga orang ini. Salah satu di antara tiga golongan ini adalah an-nakih yabghil afaf. Orang yang nikah dalam rangka menjaga kehormatan dirinya, menjaga agamanya agar tidak terjerumus dalam dosa dan maksiat, lalu dia menikah. Allah pasti akan menolong orang itu, memudahkan rizkinya dan yang seterusnya, ya. Jadi tidak boleh karena alasan ekonomi kemudian menghalangi nikah, enggak. Nah, umumnya begitu tuh akhwat, ya. Kalau ketika susah ekonominya melarang, janganlah. Kita juga dengan satu isi repot. Setelah kaya, setelah mampu, tetap jangan, enak aja waktu susahnya dengan saya, setelah senangnya sama orang lain. Inti nama ulah. Terido T17, ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya enggak tahu itu menjawab pertanyaan apa tidak. Intinya tidak boleh melarang seseorang yang akan melaksanakan sebuah amal soleh, sebuah kebaikan yang Allah Allah bolehkan di dalam syariatnya. Sabar saja. Saya pernah sholat di masjid, di dalam masjidnya ada asbak. Untuk apa? Untuk rokok. Para malaikat yang ada di sana lari semua tuh karena keganggu oleh bau rokok. Kita yang ada di masjid itu keganggu enggak sama bau rokok? Iya. Orang yang ngerokok di masjid, asapnya, nikotinnya nempel di dinding-dinding. Nempel di karpet, ya. Nempel. Lalu kita masuk, baru masuk juga sudah kecium, wah ini pasti ada yang ngerokok di sini. Maka terhisaplah nikotin yang nempel di mana? Di dinding-dinding oleh kita. Tentu saja si perokoknya sendiri di badannya, di bajunya nempel tuh nikotinnya. Terhisap oleh dia, terhisap oleh orang yang di dekatnya. Coba kalau umpama orang habis merokok di luar terus masuk ke ruangan, kecium ya bau rokok di badannya. Terhisap nikotinnya oleh kita. Dolim apa enggak orang itu? Dolim. Terganggu enggak kita? Terganggu. Malaikat pun terganggu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innal malaikata tata'adza bima yata'adza bihil insan. Para malaikat akan merasa terganggu dengan apapun yang membuat manusia terganggu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang habis makan apa? Bawang putih, bawang merah gitu ya, habis makan bau mulutnya itu jangan sampai masuk masjid, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Karena apa? Karena baunya. Itu bawang putih, bawang merah mentah yang dimakan, berbahaya gak bagi kesehatan? Jawab, berbahaya tidak? Tidak, bahkan bagus ya. Satu-satunya negatifnya apa? Baunya. Nah sekarang rokok, bau apa? Bau. Bau dan bau. Menyehatkan tubuh apa merusak kesehatan? Merusak. Maka kalau orang yang makan bawang saja, kalau sekarang peuteuy atau jengkol ya, gak boleh masuk masjid karena baunya, walaupun bermanfaat. Jengkol bermanfaat gak bagi tubuh? Bermanfaat konon katanya. Itu pembasmi sel kanker yang paling ampuh. Pete itu, jengkol itu sehat. Coba makan pete jengkol terus, badan sehat insya Allah. Cuma bau. Dan kalau sudah makan petai jengkol, jangan ke WC masjid lah, di WC rumahnya aja ya. Nanti masjid jadi polusi. Sampai saya melihat di pintu WC sebuah masjid, siapa yang habis makan jengkol, petai gak boleh pakai WC ini. Betul apa benar itu? Betul. Kita ya habis masuk WC yang ada bau jengkolnya, pas kita keluar kita yang dituduh. Bau ih. Padahal sebelum kita masuk ke sana ya. Gitu tuh. Jadi zalim bingit seorang yang merokok. Zalim ke diri sendiri, zalim juga ke orang lain. Dan bila itu dilakukan di dalam masjid, dosanya lebih besar. Saya lebih suka membahas itu sebelum membaca kelanjutan dari pertanyaan hadis ini. Pertanyaannya belum tentu ke sana, saya ulang lagi. Saya pernah sholat di masjid, di dalam masjidnya ada asbak. Selesai sholat tanpa ada yang melihat kecuali Allah, saya ambil asbak itu lalu saya buang di luar masjid. Beberapa bulan kemudian saya sholat lagi di masjid itu dan ada lagi asbak. Selesai sholat saya buang asbaknya lebih jauh dari yang pertama. Asbak yang itu bukan asbak yang dibuang kemarin, beli lagi itu. Mau jauh mau dekat mereka beli lagi ya. Berdosakah saya membuangnya tanpa sepengetahuan pengurus masjid tersebut? Lebih utama apabila menyampaikan ke pengurus masjid agar tidak merokok di dalam masjid. Ya. Suatu saat, coba saya tanya. Kalau ada seseorang perokok, membawa rokok, bungkusan rokok. Rokoknya jatuh, dia enggak tahu, kita tahu. Apa yang kita lakukan, memberitahu orang itu bahwa rokoknya jatuh atau diam biar lalu kita injek, kita buang? Karena tahu haram. Mana yang kita lakukan? Membiarkan, kita injek, buang atau memberitahu? Memberitahu. Ada yang lain? Ada yang berpendapat lain? Siapa tuh ikhtilaf? Ada yang berpendapat injek, buang. Orangnya kan enggak tahu. Ada yang berpendapat begitu? Ada. Ya, enggak apa-apa ikhtilaf. Ini pernah teralami oleh seorang ulama namanya Syekh Sa'id Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau gurunya Syekh bin Baz. Sudah meninggal. Suatu saat beliau melihat orang rokoknya jatuh. Beliau memberitahu, itu rokokmu jatuh. Murid-muridnya kaget. Kan rokok haram. Kok diberitahu? Kenapa enggak biarkan aja injak buang gitu kan? Biar dia enggak ngerokok lagi. Kenapa murid-muridnya seolah-olah menyalahkan? Karena pikirannya pendek. Ulama ini pikirannya panjang, lebih jauh. Kemaslahatan yang lebih jauh yang beliau pikirkan. Beliau bertanya, andai kita buang itu rokok, kita injek, kita buang. Apa dia akan berhenti merokok? Tidak. Apa yang dia akan lakukan? Membeli lagi rokok baru. Uangnya dari mana? Uangnya mungkin diambil dari jatah nafkah istri dan anaknya. Sehingga yang semestinya istri dan anaknya makan daging, karena dibelikan rokok, jadi makan gepuk. Gep kerupuk, gep kerupuk. Hanya membeli kerupuk saja. Hanya tahu dan tempe, paling banter kangkung umpamanya. Enggak dapat jatah ayam atau ikan atau daging. Jadi kalau kita buang itu rokok, yang terkena dampak negatifnya siapa? Istri dan anaknya. Yang harusnya makan daging, ini cuma tahu dan tempe. Adapun merokoknya tetap berlanjut. Orang tidak mungkin berhenti rokok hanya karena rokoknya hilang ya. Tetap akan beli dan mengambil jatah untuk istri dan anaknya. Daripada memberi madharat kepada anak dan istrinya, lebih baik dia kasih tahu rokok itu. Maka memberi tahu tentang jatuhnya rokok bukan ta'awun alal ismi wal udwan, tapi dalam rangka menghindarkan kedzaliman orang itu kepada istri dan anaknya. Lidaf'iz zulmi, untuk menghindarkan kezaliman yang mungkin akan dilakukan oleh sang kepala rumah tangga itu kepada istri dan anaknya dengan cara mengambil jatah nafkah istri anaknya untuk membeli rokok. Merokoknya pasti akan tetap berlanjut ya. Wallahu a'lam. Terakhir ya. Apakah futur keimanan? Mana futur adalah lemah. Keimanannya melemah, ya, mengalami degradasi iman. Apakah futur keimanan itu penyebabnya sudah bunyi berhabis? Penyebabnya hanya akibat perbuatan keburukan kita di masa lalu atau ada juga karena godaan setan yang semakin kuat? Dua-duanya. Tapi yang paling dominan karena dosa kita. Karena dosa datang godaan setan, kita lemah tergoda. Tapi kalau kita sebelumnya tidak melakukan dosa, yang kita lakukan iman dan amal soleh ya, terus iman kita menguat, datang godaan setan, di saat iman kuat, maka godaan setan bisa kita tepis, bisa kita hindari ya. Adapun kalau kita berdosa sebelumnya mengakibatkan iman lemah, lalu datang godaan setan, maka akan sangat mudah godaan setan itu diterima diikuti lalu kita pun menjadi pengikutnya. Ya. Ya, waktunya sudah habis, cukup sampai di sini. Insyaallah kita berjumpa kembali Selasa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.